Tolong berikan contoh bagaimana mengajarkan tauhid kepada suami yang masih awam. Tolong jelaskan dengan kalimat seperti apa. Mengajarkan tauhid adalah mengajarkan bahwa yang namanya ibadah harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan kalimat-kalimat yang sederhana adalah kalimat, bukankah kamu seorang muslim? Bukankah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kamu percaya atau tidak percaya pada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kamu percaya pada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam semesta, yang menakdirkan seluruh kejadian-kejadian, maka hendaklah kamu beribadah kepadanya, sholat untuknya, berdoa kepadanya, bergantung kepadanya. Nah, kalau kamu merasa tidak mampu, sampaikan kaset-kaset yang sederhana, kaset-kaset pemula dari kitab tauhid, taruh di mobilnya atau disetelkan di rumahnya. InsyaAllah Allah SWT memberikan hidayah kepada kita dan beliau dan kepada seluruh kaum muslimin. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.